أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang keumuman musyahadatih. Allah mempersaksikan seluruh alam semesta ini. Dan Allah maha mengetahui atas seluruh keadaan hambanya. Fi harakatihim, pada pergerakan mereka, bergeraknya kemana, kemana manusia, Allah maha mengetahui. Wasakanatim, atau dari hamba-hambanya ada yang diam, tidur, istirahat, duduk, diam. Allah maha mengetahui diamnya dan bergeraknya hamba-hamba Allah. Allah maha mengetahui. Wa fi dhamin hadha ad-da'wah li muraqabatihi 'ala ad-dawam. Dan di dalam pengakuan ini, kandungan dari dakwah ini, terkandung di dalamnya Allah maha muraqabah, mengikuti, dekat terhadap hamba-hamba-Nya ala dawam, terus secara terus menerus. Wa ma takunu fi sya'n, tidaklah kalian berada dalam satu keadaan, hal min ahwalik ad-diniyah wa dunyawiyah, keadaan baik keadaan dini maupun duniawi. Wa ma tatlu minhum al-Qur'an, atau engkau sedang membaca Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wala ta'malu min amalin, ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau melakukan amalan, satu amalan, saghir atau kabir, yang kecil maupun yang besar. Illa kunna 'alaykum shuhudan ittufiluna fi ay waqt shuru'ikum fi wastimrarukum 'ala al-'amal bih. Tidaklah kalian beramal, berbuat dalam satu amalan yang kecil maupun yang besar, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mempersaksikan apa yang kalian perbuat. Itu fiduna fi'ai, ketika waktu kalian memulai, Allah maha tahu. Atau kalian terus continue di dalam amalan, perbuatan, pekerjaan, Allah juga maha mengetahuinya. Allah muraqabah alal ibad, Allah maha mengawasi terhadap hamba-hambanya. Faraqibullah fi amalikum. Oleh karena itu, hendaknya kalian merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan kalian. Wa'adduha ala wajhin nasihah wal ijtihadi, dan tunaikanlah dalam bentuk nasihat dan bersungguh-sungguh di dalam amalan tersebut. Wa'iyakum wa mayakrahullah, hati-hatilah kalian dari suatu perbuatan yang membawa kebencian terhadap Allah azza wa jalla. Fa'inna muttali'un alaikum, karena Allah subhanahu wa ta'ala muttali'. Nah, akan selalu mengawasi kalian. Alimun bidawahirikum wa bawatinikum. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui perkara-perkara yang nampak bagi kalian, atau perkara-perkara yang batin, yang tersembunyi. Wa ma ya'zubu an rabbik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasa gaib atau tidak ada satu perkara yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, penelaahannya, persaksiannya. Allah Maha mempersaksikan itu seluruhnya. Tidak ada yang luput satu pun, sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla. Mithqala dzarratin fil ardh wala fis sama. Satu biji pun baik di langit maupun di bumi. Wala asghar min dzalik, atau lebih kecil daripada itu. Wala akbar illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada yang lebih besar melainkan seluruhnya dalam kitabum mubin. Allah subhanahu wa ta'ala sudah meliputi dengan ilmunya. Dan telah kering tintanya, artinya sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah berjalan ketetapan Allah. Wahatanil martabatan min maratibul qada wal qadar. Dua martabat ini adalah martabat qada dan qadar. Apa itu? Yang pertama apa? Ini sudah di wasitiyah, karena sudah kita baca, sudah kita singgung. Hatta di mana? Aunul Bari syarah Sunan Al-Barbahari, sudah kita baca. Apa jamin dua martabat ini? Arba Abdul Rahman Amir Yusuf Amir Ajis Asprey Angjen. Al-Sabat apa? Yang pertama, ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi seluruh makhluk. Yang kedua apa? Allah sudah mencatat kitabah. Allah mencatat seluruh kejadian yang ada di alam semesta ini. Nah, sekarang dibahas itu di mana? Wasitiyah dan Aunul Bari syarah Sunan Al-Barbahari. Al-Barbahari. Orangi Bayu. Catat. Yang enggak tahu catat. Tadi tanya. Muhammad TV apa? Muhammad Hamzah. Ada Muhammad. Apa? Dua martabat tadi apa? Ali. Raihan mana enggak kelihatan. Oh, ada itu. Khabir, Muhammad Khabir. Anta fi Muhammad Khabir. Apa? Yang pertama, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya. baik terkecil maupun terbesar. Yang kedua apa? Sudah dicatat kejadian-kejadian yang ada. Ya. Dicatat. Sudah tercatat di dalam apa? Lauhul Mahfuz. Dua martabat ini, dua tingkatan ini ada terkandung dalam qada dan qadar. Dan ini selalu kebanyakan kata Imam Sa'di rahimahullah seringnya digabungkan. Mahfum. Maksudnya apa digabungkan? Ya, setiap ada penyebutan ilmunya Allah pasti ada di situ digabungkan atau disertakan. Allah sudah menulis, sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Ini maksudnya. Selalu ini. Ya, dua martabat ini kata Imam Sa'di rahimahullah. Ini selalu atau seringnya ma yaqrinullah bainahuma, seringnya digabungkan antara keduanya. Apa? Ilmunya Allah dengan kitabatullah. Allah sudah menulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kejadian-kejadian yang ada. Apa dalilnya? Alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Tidakkah engkau mengetahui? Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada terjadi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna fi dzalik, sungguhnya pada kejadian itu seluruhnya fi kitab, sudah ditulis. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Yang pertama, annallaha ya'lam, Allah Maha mengetahui. Ilmunya Allah meliputi segala makhluk. Yang kedua, fi kitab, sudah ditulis. Ah, ini sering digabungkan. Sering disertakan ketika penyebutan ilmunya Allah dalam qada dan qadar, biasanya juga digabungkan apa? Disertakan di situ apa? Sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Mahfum aja, bisa difahami. Ah, Mas Pri, diulangi, coba. Ini penting. Tentang masalah qada dan qadar. Coba diulangi. Nah, Ami Aziz, diulangi. Dua martabat di dalam qada dan qadar itu harus rinci di situ. Qada dan qadar. Nah, martabat artinya apa? Tingkatan martabat itu. Maratib, dari rataba, maratib, tingkatan. Tahapan. Bahasa Indonesia-nya. Habis gak nyatet kamu? Nyatet. Gak tahu, gak paham, nyatet. Ilmu ditulis. Bukan bengong. Gak bakal dapat ilmu kalau bengong, tidur, turu, baik. Susah dapat ilmu kayak gitu. Yang bersungguh-sungguh aja lupa. Ya. Nah, apalagi yang tidur, yang lamun. Bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Catat. Wallahul musta'an wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.